syahrul Ramadan. Mugi-mugi Allah Jalla wa'ala manjangaken umur kula panjenengan sami saengga saged manggihi sasi Ramadan, lan ugi dipun gampangaken, dipun gampilaken anggenipun memanfaatkan sasi Ramadan, ginaaken sasi Ramadan kangge amalan-amalan ingkang soleh. Mboten sedaya tiyang pikantuk taufik. Mboten sedaya wong angsal kebagusan saking Allah Jalla wa Ala. Dadi ora kabeh wong sing mlebu Ramadan niku terus memanfaataken. Wonten ingkang mlebet sasi Ramadan ning medal saking sasi Ramadan mboten dipun ngapurani dening Allah Jalla wa Ala. Sawijining dinten malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngucapaken amin amin amin, utawi Rasul alaihi wassalam ngendika amin amin amin. Baik, dipuntangleti dening para sahabat, duh Rasulullah panjenengan kok ngucapaken apa amin. Biasane pun amin niku kan wonten doane kan ngoten nggih. Kok ngerti-ngerti ujug-ujug amin. Iku wonten apa? Nah, ternyata wonten malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ingkang ndonga lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaminaken. Nggih. Baik. Wabillahi taufik. Di antaranipun nggih menika cilaka tiang-tiang ingkang mlebet sasi Ramadan ananging mboten saged memanfaatkan sasi Ramadan. Medal saking sasi Ramadan mboten dipun ngapurani dening Allah Jalla wa Ala. Niki eman-eman sanget niki. Angsal kesempatan ingkang kathah, kesempatan sing gampang, kesempatan ingkang ageng, ananging mboten saged mendhet manfaatipun. Niki kan cilaka nggih mboten. Wabillahi taufiq. Mila ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunipun kula panjenengan sami nggadahi cita-cita, kepinginan, panjangka kula panjenengan sami sak mangke mlebet wonten ing sasi Ramadan saged pikantuk kesaenan-kesaenan fit dunya wal akhirah, wonten ing donya lan ugi wonten ing akhirat. Niki cita-cita kula panjenengan sami. Mekaten nggih para bapak. Nggih, niku cita-cita kula lan jenengan. Nah, tentunipun ingkang naminipun cita-cita niki nggih wonten dalane sing kudu dilampahi. Wonten sebab-sebab sing kudu dilakoni. Wong ngelih nggih nek kepengin wareg wonten carane niku. Nggih, dahar, nggih. Ngelak, kepengin mari ngelake nggih wonten sebab ingkang kedah dipun lampahi, ngombe. Kula bayang sami kepingin pikantuk keturunan ingkang soleh nggih. Bojo nggih matos garwa ingkang salehah, mangke nek dipun paringi lare nggih dipun didik kanthi bagus. Nah niki usaha ingkang kedah dipun lampahi. Mekaten ugi kula panjenengan sami kepingin wonten ing sasi Ramadan saged manfaataken, saged pikantuk kebagusan, saged pikantuk manfaat. Niki kedah wonten upaya, usaha sing kudu dilakoni. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah niki pembahasan kita dalu menika insyaallah taala nggih, napa ingkang saged kita lampahi, napa sing kudu dilakoni supados kula panjenengan sami mangke medal saking sasi Ramadan pikantuk ridhonipun Allah Jalla wa Ala, lan saged mendhet manfaat ingkang agung, lan saged medal saking sasi Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, sampun dipun ngapurani dosa-dosane ingkang sampun kepungkur. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sakmenika kita miwiti, monggo kita tingali sesarengan. Ingkang nomor setunggal niki kaidah, kaidah penting niki. Kula panjenengan sami ora mungkin dadi wong sing beruntung. Ora mungkin dadi wong sing sukses. Mboten mungkin dados tiyang ingkang berhasil wonten ing sasi Ramadan kejawi kejaba nalikane kula panjenengan sami nderek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba, nderek tuntunanipun Nabi alaihi salatu wassalam. Kula lan jenengan sami niki janipun gampil, dipun gampilaken. Tugas kula panjenengan nyonto. Nggih napa, nyonto, nyonto Nabi niku. Dados sampun wonten contone. Contoh ingkang paling bagus, contoh ingkang paling sempurna, contoh ingkang mboten mungkin salah. Inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nglampahi poso wonten ing sasi Ramadan niku ping 9. 9 taun. Nggih. Dadi contone niki sampun lengkap anggenipun memanfaatkan bulan apa? Ramadan. Sasi Ramadan niku utawi poso Ramadan niku dipun wajibaken, diwajibna. Tumrap kula panjenengan sami umat Islam niku diwiwiti tahun kalih. Tahun pinten? Tahun kalih Hijrah. Dadi tahun keloro Hijrah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa siam wonten ing sasi Ramadan. Tahun kalih Nabi siam telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dumugi tahun pinten? Sedasa. Tahun 11 Rasulullah sampun sedo wonten ing bulan Rabiul Awal, terus dereng mlebet sasi Ramadan. Nabi alaihi salatu wassalam shoma 9 Ramadanat. Nabi alaihi salatu wassalam niku sampun nglampahi siam ping 9, 9 taun manggi Ramadan ping 9. Lah niki sampun nyontoni, nyontoni kula panjenengan sami pripun anggenipun poso, pripun anggenipun nglampahi ibadah wonten ing sasi Ramadan. Sampun dicontoni niki. 9 taun dipun tingali dening para sahabat, dipun riwayataken, dipun conto dening para sahabat, lan dumugi kula panjenengan sedaya. Dadi kesimpulanipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, supados kula panjenengan sami niku saged pikantuk keberhasilan falah wonten ing sasi Ramadan, kuncinipun setunggal niki inggih menika ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam, nyunto Nabi alaihi salatu wassalam anggenipun ngelampai siam wonten ing sasi Ramadan lan memakmurkan sasi Ramadan. Niki sampun wonten contonipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim wonten ing surah Ali Imran ayat 3 dosa setunggal. Allah Subhanahu wa taala ngendika kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niki ngendikanipun Allah. Kul, katakanlah wahai Nabi, niki dawuh saking Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun dawuhi supados menyampaikan kepada manusia kabeh kula sedaya njenengan sami. Nggih. Ing kuntum menawa sliramu pancen teman-teman tuhibbun Allah, nresnani Allah. Kula sedaya lan njenengan tentunipun nek ditakoni tresno karo Allah napa mboten, jawabane napa? Tresno. Kabeh kula njenengan pun. Anake sing jenenge tresno niku kedah wonten buktinipun. Wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Qul, katakanlah wahai Nabi, ing kuntum menawa sliramu kowe kabeh pancen temen-temen tuhibbunallah, nresnani Allah, syaratipun napa? Buktinipun napa? Fattabi'uni. Kowe kabeh padha melu aku, nyonto aku, sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawa sliramu kabeh gelem nyonto aku, melu aku, yuhibbukumullah, Allah bakal nresnani kowe kabeh lan Allah bakal ngapurani dosa-dosamu kabeh. Nika dawuh utawi ngendikanipun Allah jalla wa ala wonten ing surah Ali Imran. Nggih. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampun gadahi kesimpulan niki. Kula gadahi kesimpulan bilih pancen kudu temenan. Kula panjenengan sami ngertos, ngerti saestu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing sasi Ramadan. Apa yang dilakukan oleh beliau pada bulan itu? Napa ingkang dipun amalaken dening Nabi wonten ing sasi Ramadan? Napa ingkang dipun yakini Nabi alaihi salatu wassalam wonten ing sasi Ramadan? Napa ingkang dipun ngendikaaken amalan-amalan lisan ingkang dipun amalaken dening Nabi alaihi salatu wassalam? Sing dicontoh niku tiga: keyakinan, lisan, lan napa? Amalan perbuatan. Nika ingkang wajib kita contoh saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Niki kaidah ingkang penting ingkang nggih. Kita bikak pembahasan kita kanthi kaidah niki. Salajengipun para sederek, para rawuh, kaum muslimin, soho muslimat ingkang kawula mulyakaken. Monggo kita milai ningali lan nyonto napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah benjang kula panjenengan sami mlebet wonten ing sasi Ramadan. Insyaallah. Mugi-mugi dipun gampilaken. Nalikane kula panjenengan sami mlebet sasi Ramadan, monggo kita cobi nyonto Nabi alaihi salatu wassalam, nyonto keyakinanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait Ramadan utawi sasi Ramadan. Contohipun ma'asyiral muslimin, kula panjenengan sami nggih nalika mlebet sasi Ramadan kedah yakin napa ingkang dipun ngendikaaken dening Nabi alaihi salatu wassalam ingkang maknanipun kirang langkung idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Nalika sasi Ramadan niku sampun datang bulan Ramadan, Rasulullah ngendika wonten ing sasi niku, sasi Ramadan, nggih, futihat abwabul jannah. sasi Ramadan, lawang-lawang swarga dipun buka. Wa ghulliqat abwaabun niran, lan lawang-lawang neraka niku dipun tutup. Nggih. Lan setan-setan sami dipun belenggu. Subhanallah. Lah niki kula panjenengan sami supados pikantuk kesaenan wonten ing sasi Ramadan, kula panjenengan sami kedah sami keyakinanipun kalih keyakinan sinten? Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Wonten tiyang ingkang lebet sasi Ramadan ning keyakinane wah Ramadan iki biasa baik, nah ora ana keutamaane misalipun ngeten nggih. Nggih. Niki kinten-kinten dados tiyang ingkang beruntung napa mboten niki? Nggih mboten. Bedani karo keyakinane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dados kula panjenengan sami nalika mlebet Ramadan niki nggadahi keyakinan ingkang leres, oh sasi Ramadan niki sasi sing bagus, sasi sing mulya, sasi sing dimulyakake Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Contone niki dipun mulyakaken dening Allah kanthi dipun buka lawang-lawang swarga. Nah niki swarga niku sampun wonten. Saniki sampun wonten. Nggih. Wa ghulliqat abwaabun niran, lan sampun lan dipun kunci lawang-lawang neraka. Wa sufidatis syayatin, lan setan-setan iku dipun belenggu. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sami ugi kedah nggadahi keyakinan sing bener, sing leres. Bilih wonten ing sasi Ramadan niku Allah Subhanahu wa taala nggih menurunkan Al-Qur'an wonten ing sasi Ramadan. Niki nggih keyakinan niki. Babagan keyakinan niki kula yakin napa ingkang dipun kabaraken dening Allah lan Rasulipun bilih Al-Qur'anul Karim niku diturunkan pada bulan Ramadan. Wonten ing sasi Ramadan. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Syahru Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas." Andiki kan ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Angger Allah sampun ngendika nggih kudu diyakini. Ampun ngantos keyakinane benten mboten sami kalian Al-Qur'an lan sabdanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kula panjenengan sami nggadahi keyakinan bilih sasi Ramadan niku sasi Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dalilipun nggih ayat niku. Nggih. Langkung khusus malih diturunkannya itu wonten ing malam napa qadar Lailatul Qadar. Allah ngendika inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ingsun Allah Subhanahu wa taala wis nurunake Al-Qur'an ana ing malam qadar Lailatul Qadar. Nggih. Nah niki keyakinan kula panjenengan sami. Dipenterangaken dening riwayat ingkang sahih saking Ibnu Abbas. Ini panjenengan kan ngertos nggih nek Al-Qur'an niku turune selama 23 napa tahun kan ngoten nggih. Kan ora kabeh wonten ing sasi Ramadan nggih. Wonten sing sasi niki sasi niku lan. Lha niki maksude napa niki? Ingsun Allah nurunake Al-Qur'an ana ing sasi Ramadan. Niki maknane napa? Nggih. Maknanipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, napa ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma niku ngendika bilih Al-Qur'an niku dipun turunaken lengkap. Kabeh sak kabehane Al-Qur'an dipun turunaken ananging namung dumugi langit donya sampai ke langit apa dunia. Langit niku kan pitu. Nggih. Langit niku pitung lapis sing paling caket sing paling tengandap samaud dunya, langit napa donya. Lah niku Al-Qur'anul Karim diturunkan dumugi langit donya kabeh lengkap wonten ing syahrul Ramadan, sasi Ramadan wonten ing malam Qadar. Salajengipun turun Al-Qur'an ya, disampaikan kepada Nabi bertahap. Sampai kepada Nabi bertahap. Ngantos genep kalih dosa 3 tahun. 13 tahun teng Mekah, 10 tahun wonten ing Madinah. Makna ingkang kaping kalih, Al-Qur'an niku diturunkan wonten ing sasi Ramadan inggih menika wonten ing malam Qadar. Sebab surat ingkang pertama kali turun inggih menika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gangsal ayat niku diturunkan wonten ing sasi Ramadan. Nggih, niki maknanipun. Dados pindah malih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nggih. Kula panjenengan sami monggo nggadahi keyakinan ingkang sami terus berusaha mencocoki keyakinanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor 3 niki contoh keyakinan. Kula panjenengan sami ugi yakin bilih Allah subhanahu wa ta'ala sampun nyediaaken wonten ing sasi Ramadan malam Qadar, Lailatul Qadar. Ingkang malam Qadar niki keutamaanipun langkung bagus, lebih baik daripada 1000 bulan, 1000 sasi. Niki nggih kudu dipun yakini. Kula panjenengan sami nggadahi keyakinan wonten ing sasi Ramadan niku wonten setunggal dalu satu malam yang malam itu lebih baik daripada donya lan afat. Luwih apik tinimbang 1000 sasi. Kados dene napa ingkang dipun ngendikaken wonten ing Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ngendika Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Janipun kathah keyakinan-keyakinan ingkang perlu kita mangertosi ananging nggih menika rumiyin. Intinipun bagaimana agar keyakinan saya ini sama dengan keyakinan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangke nek mboten sami nggih semangate benten. Menawi kula panjenengan sami mboten duwe keyakinan malam Qadar ora ana Lailatul Qadar ki ora ana. Nah. Nggih, Lailatul Qadar ki biasa baik. Nah. Ora luwih apik timbang 1000 sasi. Nah, nek mboten duwe keyakinan kaya niki napa nggih? Nggih. Mboten semangat lan siroko kan ngoten nggih. Nggih, mboten bener niki. Wong Al-Qur'an ngendika Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kok kula panjenengan sami misale mboten pitados. Utawi janjane pun asline niku pitados ning banget mboten ngertosipun karena mboten ngertos dados mboten nggadahi keyakinan niki. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Insyaallah saged dipun pahami nggih. Niki nomor setunggal ingkang perlu kita nggih perhatikan bilih kula panjenengan sami niki nggih. Wonten ing sasi Ramadan monggo berupaya nggadahi keyakinan-keyakinan ingkang sami kalian keyakinanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kalih kula panjenengan sami nalika mlebet sasi Ramadan monggo nyunto Nabi alaihi salatu wassalam amalanipun amalan lisan utawi amalan napa badan. Nah, keyakinan sampun nembe. Ampun ngantos salah keyakinanipun. Nah, ingkang salajengipun nomor kalih lan nomor 3 nyonto napa ingkang dipun lampahi dening Rasul kanthi nyuntuh amalan lisan lan ugi amalan napa badan. Nah niki monggo ingkang kita bahas poin ingkang kaping kalih niki. Supados kula panjenengan sami wonten ing sasi Ramadan menika nggih pikantuk kesaenan. Monggo kita ningali napa ingkang dipun lampahi dening Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing sasi Ramadan niki kesimpulanipun nggih. Niku nggadahi semangat ingkang luar biasa. Semangat ngelampahi napa ibadah. Wonten ing hadis ingkang sahih, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Nabi alaihi salatu wasallam niku wong sing paling dermawan. Nggih, dermawan niku napa nggih? Bapak-bapak. Awean nggih, awean. Pokoke gampil ngeten nangenipun maringi apa saja menyampaikan ilmu nggih mboten. Mboten eman-eman, mboten dipun umpetaken donya nggih ngoten. Ananging wonten ing sasi Ramadan langkung dermawan malih. Terus wonten ing sasi Ramadan tambah nggih. Tambah lumah nggih iki. Dadi wonten ing sasi-sasi biasa mon luar biasa. Semangat ibadah wonten ing sasi Ramadan tambah-tambah malih. Niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ingkang monggo kita lampahi mangke wonten ing sasi Ramadan nggih. Semangat ingkang nomor setunggal, semangat anggenipun nglampahi perkawis-perkawis ingkang wajib. Nah niki, ingkang nomor sepindhah. Supados sasi Ramadan niku bermakna kula bayang sami pikantuk kesaenan wonten ing sasi Ramadan ingkang nomor setunggal ma'asyiral muslimin, monggo kita isi sasi Ramadan kanthi nglampahi perkawis-perkawis ingkang wajib. Niki sing paling utama, sing paling apa mulya kangge mengisi bulan Ramadan inggih menika ngamalaken amalan-amalan ingkang wajib. Jelas ingkang nomor setunggal karena ini bulan Ramadan nggih. Contoh amalan kewajiban nggih menika siang, poso. Monggo kita lampahi puasa Ramadan, poso Ramadan nyonto Nabi alaihi salatu wassalam. Kanti ninggalaken napa-napa ingkang membatalkan puasa. Kados napa ingkang kula wau sampun kita bahas bagaimana kita berpuasa seperti puasanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-ta'abbud lillah. Kula panjangan sami niat kanti ikhlas, niat ibadah dumateng Allah bil imsak anil mufattirat, kanti nahan diri saking pembatal-pembatal puasa kabeh, mangan, ngombe, jima lan kabeh sing batalake poso min tulu'il fajri, saking wektal subuh dipun wiwiti wektal subuh ila ghurubi syams ngantos tenggelamipun matahari. Dipun lampahi kanthi saestu amalan kewajiban iki siap. Termasuk kewajiban ingkang ugi monggo kita lampahi inggih menika as-shalawatul khams. Salat gangsal wekdal. Pundi ingkang langkung agung poso Ramadan utawi salat gangsal wekdal? Mana yang lebih mulia? Sama-sama mulia nggih. Tapi sing luwih agung tentu niku napa? Salat nggih. Niki rukun ingkang nomor kali. Dan kewajiban sholat itu ada sebelum kewajiban apa? Siam, puasa. Kewajiban sholat niku sadaripun hijrah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memanggil Nabi alaihi salatu wasalam nalika Isra Mi'raj. Ampun ngantos kula panjenengan sami wonten ing sasi Ramadan malah nilaraken apa? Salat. Salat gangsal wekdal niki ibadah ingkang mboten namung sepindah dilampahi sedinten, mboten cukup sepindah ning sedinten mimpinan gangsal. Niki dalil bilih kula jenengan sami niki pancen butuh karo ibadah sing jenenge apa? Salat. Adapun puasa, puasa niku setahun sepindah iki menika wonten ing sasi Ramadan. Lah niki dalil bilih ibadah salat niki langkung utama tinimbang napa? Puasa. Lan mangke wonten ing dinten kiamat, amalan sing pertama kali dihisab niku napa? Salat. Rasulullah SAW ngendika, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, amalan sing pertama kali dihisab ana ing dina kiamat wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala niku salat. Fa in saluhat, nalika salate niku bagus, salate niku ketampi wonten ing ngarsane pun Allah, saluha sairu amalihi, kabeh amalanipun dadi baik bagus dipun tampi dening Allah. Wa in fasadat, ananging menawa salate niku rusak, fasuda sairu amalihi, amalane kabeh niku nggih rusak. Mila ma'asyiral muslimin, monggo wonten ing sasi Ramadan nika amalan-amalan ingkang wajib nika dipun utamaaken. Posone berusaha semaksimal mungkin. Salat gangsal wekdal ampun ngantos dipun apa? Tilaraken. Nggih. Dipun lampahi ampun teng griya, ampun kiambak-kiambak. Nggih. Ini sasi mulia, sasi Ramadan. Mugi-mugi mangke wonten ing sasi Ramadan lan sak pitutipun terus salat jamaah wonten ing napa? Masjid. Salat berjamaah wonten ing masjid. Nggih. Apalagi bagi kaum laki-laki. Ini termasuk perkawis ingkang dipun tekanaken para ulama nggih nyatakaken bilih nika termasuk kewajiban. Kula panjenengan sami dipun dawuhi dening Allah salat gangsal wekdal berjamaah wonten ing masjid. Contonipun sinten? Rasul alaihi salatu wassalam. Mboten natih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok salat teng griya niku mboten natih. Tidak pernah, kecuali nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam napa gerah sampun mboten saged tindak wonten ing masjid, tidak bisa lagi. Aben dinten niku ngimami. Ngabot-abot dinten salat jamaah wonten ing masjid. Padahal sampun dipun jamin swarganipun. Padahal sampun dipun jamin nggih pikantuk derajat ingkang paling inggil wonten ing swarga. Padahal sampun dipun dadosaken Khalil, Khalil itu kekasihipun Allah Jalla wa'ala. Tapi subhanallah, contoh saking Nabi alaihi salatu wassalam tansah salat jamaah wonten ing masjid. Kejawi nalika badhe seda sampun mboten saged malih, mboten kiat. Dipun riwayataken bilih nalika sadaringipun seda niku nggih Rasulullah sallallahu saking kepingine salat sareng sahabat. Lajeng siram. Kraos enteng, mandan enteng, lajeng siram. Siap badhe tindak teng masjid semaput sallallahu alaihi wasallam. Pingsan. Para sahabat tetap nenggo, setia nunggu teng masjid. Lajeng Rasul sadar. Siram malih. Rampung siram, pingsan lagi. tasih sabar para sahabat menggo luar biasa. Tresnanipun para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantos ping 3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan, akhiripun Rasul ngendika wis ben saiki Abu Bakar sing ngimami. Ora usah ngenteni. Dawuh supados Abu Bakar ngimami salat. Nah niki hari-hari menjelang wafatipun sinten? Rasul alaihi salatu wassalam. Mila nggih, menawi kula panjenengan sami nggih kepingin Ramadan kula panjenengan sami menika bermakna. Nggih. Ramadan kula panjenengan sami menika sakmangke dados bekal ingkang bermanfaat nalika kula panjenengan sami ngadep Allah Subhanahu wa taala, monggo kita menghidupkan sasi Ramadan kanthi ngamalaken amalan-amalan ingkang wajib. Niki sing diutamakaken rumiyin. Lan ugi perkawis ingkang wajib sanesipun. Perkara sing wajib mboten namung niki. Zakat. Menawi pancen sampun wektune zakat nggih, dipun dalaken zakatipun. Nggih. Birrul walidain, bekti kepada kedua orang tua. Niki nggih hukume napa? Wajib. Niki perkawis ingkang pertama nggih kita lampahi wonten ing sasi Ramadan. Ingkang kaping kalih. Termasuk contoh saking Nabi alaihi salatu wassalam nggih wonten ing sasi Ramadan sak samunipun kita berusaha temenanan mempeng anggenipun kula panjenengan sami nglampahi amalan-amalan ingkang wajib. Ingkang nomor kalih, semangat anggenipun ngamalaken amalan-amalan ingkang sunnah mustahab. Lah niki kathah. Kathah ingkang dipun contohaken dening Nabi alaihi salatu wassalam. Napa kemawon? Monggo kita tingali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampun ngantuk dereng niki? Dereng nggih. Nggih. Ngantuk, Mas? Sing ngantuk sing ngomong ngene iki. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita tingali amalan-amalan sunnah ingkang Rasulullah SAW semangat ngelampai wonten ing sasi Ramadan. Contohnipun ingkang nomor setunggal ing menika maos Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an. Niki termasuk amalan ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus. Napa malih Al-Qur'an niki dipun turunaken wonten ing sasi Ramadan. Ramadan syahrul Qur'an. Ramadan niku sasi Al-Qur'an, sasi diturunkannya Al-Qur'an. Maknane wau kalau wau nggih. Nomor setunggal Al-Qur'an diturunkan semuanya ya ke mana? Langit dunia. Lan ugi Al-Qur'an ayat ingkang pertama kali turun wonten ing sasi napa? Ramadan. Kula tambahi mana ingkang kaping 3. Kenapa dikatakan atau Ramadan niku syahrul Qur'an? Sebab secara khusus wonten ing sasi Ramadan saben dalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun rawuhi malaikat Jibril saben dalu wonten ing sasi Ramadan. Kepanggih saben dalu wonten ing sasi Ramadan, 300 dinten utawi 29 dinten. Setiap malam wonten ing sasi Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun rawuhi malaikat Jibril. Napa tujuanipun? Napa ingkang dipun lampahi dening malaikat Jibril lan Nabi alaihi salatu wasallam? Ternyata nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan malaikat Jibril alaihi salam yudarisu atau melakukan mudarosatul Quran, maos al Al-Qur'an, ngatamaken Al-Qur'an. Dipun khatamaken. Menghatamkan ayat Al-Qur'an yang sudah turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Saben sasi Ramadan. Wonten ing taun ingkang terakhir, nggih menika taun 10. Ramadan ingkang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Qur'an ping kalih. Yani bukan hanya sekali bersama malaikat Jibril ning ping kalih. Ini pada tahun yang terakhir inggih menika tahun 11 Hijriah. Dados niki contoh. Contoh saking Rasul sallallahu alaihi wasallam bilih termasuk amalan-amalan ingkang dipun contohaken supados kula panjenengan sami ngatah-ngatahi amalan menika wonten ing sasi Ramadan inggih menika tilawatul Quran, tilawatul Quran, maos Al-Qur'anul Karim lan mengkhatamkan Al-Qur'an. Dipun sunnahaken ugi khatam Al-Qur'an. Lan nek Ramadan mau mboten khatam terus kapan malih kan ngoten nggih. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Wonten setunggal faedah penting nggih. Dados para ulama rumiyin menawi mlebet Ramadan niku kathah maos Al-Qur'an. Sedaya termasuk amalan ingkang khusus nggih dipun lampahi dening Nabi alaihi salatu wasallam lan diikuti oleh para sahabat, para tabi'in nggih niku maos Al-Qur'an menika. Salajengipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah termasuk amalan ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam nggih dari amalan-amalan sunnah inggih menika qiyamul lail. Napa? Qiyamul lail utawi biasa dipun sebat salat napa? Traweh, tarawih. Bahasa Jawane napa? Traweh at-tarawih. Niko termasuk napa? Perkawis ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendorong umatnya untuk salat malam. Secara umum wonten ing sasi Ramadan tambah dipun tekanaken. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sinten ingkang salat wonten ing sasi Ramadan qiyam kanthi iman kanthi ngarep-arep pahalanipun Allah jalla wa ala ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngampuni dosa-dosanipun ingkang sampun kepungkur. Niki napa ingkang dipun amalaken dening Nabi alaihi salatu wassalam lan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendorong umatipun. Dipun sunnahaken kula panjenengan sami salat tarawih kanthi jamaah. Kanthi napa? Berjamaah. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mugi sampun paring conto salat jamaah wonten ing sasi napa? Ramadan. Atus rumiyin sampunate Rasulullah salat makmum para sahabat. Benjangnya tambah kathah malih. Setelahnya penuh masjid niku. Jadi para sahabat niki dalu-dalu sampun siap. Setelah beberapa hari kumpul kabeh. Ananging Rasul niku piantun ingkang nggih karo umat ini melas iman. Rasulullah ajrih takut kalau kemudian Allah mewajibkan jamaah niku salat napa tarawih. Mila wonten ing hari berikutnya Rasul sengaja mboten medal. Rasul teng dalem mawon. Dipunteni para sahabat kok mboten medal-medal iki para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam medal-medal. Besoknya Nabi mengatakan sengaja saya tidak keluar sebab saya khawatir kalau nanti sholat tarawih itu wajib dilakukan berjamaah. Ini Rasulullah ajri. Anangi sak samunipun Rasulullah sedo, mboten mungkin berubah malih, ngene mboten. Syariat sampun rampung, sampun sempurna. Sehingga ya, setelah Rasulullah SAW wafat dihidupkan kembali sunnah ini ya, sholat berjamaah. Terus kula panjenengan sami dipun syariataken sholat berjamaah nggih tarawih. Lan wonten keutamaan khusus ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan khusus nggih kangge tiang-tiang ingkang sholat berjamaah sareng kali imam ngantos rampunge imam, ngantos rampunge napa imam nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika innahu man qama ma'al imam hatta yansarif fa innahu ya'dilu qiyama lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika innahu man qama ma'al imam, sapa wonge salat bareng karo imam hatta yansarif, nganti rampunge salat nggih menika ngantos rampung salat witir nggih bareng karo imam nganti rampunge. Fa innahu ya'dilu qiyama lailah, tiyang kala wau kaya dene salat sak wengi muput. Tiyang ingkang salat berjamaah sareng kali imam nganti rampunge salat kaitung sholat sewengi napa muput. Niki termasuk keutamaan saking Allah Subhanahu wa taala. Kawula sebat critanipun nggih, kawula tak critakaken nggih. Niki hadis wonten critane. Saking sahabat Abu Dzar nggih. Qol sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Falam yakum bina syai'an minhu hatta baqiya sab'a layali. Sawijining Ramadan, pada suatu bulan Ramadan, kita sholat atau kita berpuasa bersama Nabi. Dan ketika itu semuanya sholat sendiri-sendiri di rumah. Falam yakum bina syai'an minhu. Rasulullah mboten-naten ngimami tarawih para sahabat hatta baqiya sab'u layalin, sampai tersisa 7 malam sebelum masuk bulan apa Syawal. Faqama bina lailatas sabi'ah hatta madha nahwa min thulutsil lail. Salah satu dari hari itu, hari-hari yang terakhir Rasulullah ngimami, ya niki. Rasulullah ngimami para sahabat makmum salat tarawih sampai sepertiga malam yang pertama. Nggih nek sakniki diitung nggih. Sepertiga malam kinten-kinten ngantos jam 12 lah nggih. Tapi setengah 11. Sepertiga malam yang pertama ngantos kinten-kinten jam setengah napa 11. Terus ngimami ngantos sepertiga malam yang pertama rampung. Summa kanat al-lailatas sadisah. Malam berikutnya Rasulullah ngimami. Taib. Utawi Rasul dereng imami, nam. Rasul mboten salat malih, tapi malam berikutnya Rasulullah ngimami sampai setengah malam. Ya, dipun tambahi. Nek kalau wau dumugi jaminan, kinten-kinten jam setengah 11, niki 2 hari berikutnya ngimami sampai sepertengah setengah malam, kinten-kinten jam setunggal. Jadi langsung barisa salat ngantos sepertengahan malam, jam setunggal pilih. Nggih. Wabillahi taufiq. Ngantos witir. Nah, para sahabat niki mboten bosen nalika makmum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mboten duwe rasa bosen senajan salatipun dangu. Tapi anggar kula njenengan sami mandan panjang sithik pun pun ngresuake mboten nggih kula njenengan sami. Ya iki jam 09.00 ora rampung-rampung, jam 10.00 ora rampung-rampung, napa malih ngantos jam pinten setunggal nggih. Tapi para sahabat mboten nggih remen. Bahkan Abu Dzar berkata, fakultu, bahkan Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana, duh Rasulullah, menawi panjenengan kesombok, diterusake ngantos napa? Ngantos menjelang napa? Subuh. Wabillahi taufiq. Dipunajengaken duh Rasulullah, niki rasane kok adem, seneng, penak. Tetapi Rasul jawabannya tadi, innahu man qoma ma'al imam, wis cukup seliramu sholat bareng karo imam, hatta yang sorif nganti rampungi apa? Imam senajan mboten nganti rampung wekdal subuh kados dene wong sing sholat semalam apa? Suntuk. Allahu Akbar. Terus monggo semangat anggenipun ngelaksanakan sholat tarawih, sholatul qiyam sesarengan kali imam. Nah untuk sing takon Pak Ustaz, kula kepingin witir teng griya mawon. Jenengan sholat mawon kali imam ngantos rampung witire. Sebab berarti panjenengan nggih sampun sholat bareng karo imam nganti napa? Rampung. Hatta yang sorif panjenengan sholate enteng jam 09.30 pun rampung, ning ditung wonten ing ngarsane Allah kados dene sholat semalam napa? Suntuk. Niki ngendikane pun sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Perkawis ingkang penting kita ingetaken teng mriki, nggih. Di tengah masyarakat niki kadang ada polemik iki jane salate pirang rakaat, nggih. 11 rakaat utawi 23 utawi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nabi kita alaihi salatu wassalam niku mboten nate nambahi lebih dari 11 utawi 13 napa rakaat. Ananging niki sanes batesan wallahu a'lam. Dados menawi wonten ingkang salat 23 nggih mboten napa-napa nggih. Ingkang salat 11 nggih niki memang Rasul tidak pernah lebih dari 11, tidak pernah melebihi dari 13. Tetapi Rasul pernah mengatakan salatul laili masna masna. Salat bengi iku rong rakaat, rong rakaat, rong rakaat, rong rakaat. Ini bener-bener apa? Batasanipun. Saiki sebagian ulama ngendika bilih nggih. Mboten wonten batasan secara khusus salat 23 mboten masalah. Tetapi yang paling penting, lebih penting dari itu semuanya, niki perlu dipun ingetaken kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ingkang naminipun ibadah salat niku nggih dipun amalaken kados dene Nabi ngamalaken. Rokaatipun kathah misalipun ananging mboten tumaknina. Utawi sami mawon 11 nggih mboten tumaknina. Niki tumaknina niki perkara sing disepakati para ulama niku sepakat menawi tumaknina niku rukun. Nggih napa mboten? Rukun. Nek jumlah rakaat insyaallah mboten masalah. Ingkang badhe 23 monggo, ingkang bagi 11 monggo. Nggih. Ananging sing paling penting, langkung penting tinimbang kala wau niku bagaimana kita salat dengan khusyuk, dengan tumaknina. Nggih. Malah wonten berita sholat tercepat nih, sholat traweh tercepat nih. Jadi Al-Fatihah ini ora krungu Al-Fatihah ngerti nanti walad dhalin wadah amin kabeh dereng rampung amini sampun apa? Rukuk rukuk dereng dereng maca subhan rabbiyal azim sampun apa? Iktidalan ini terus pripun betul-betul ingkang sepakat sholat kados mekaten niki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki amalan nggih sunah ingkang kaping kalih ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam inggih menika napa? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Gis paling sketsa, paling cocok. Gis kita sholat sholat rakaat ganti husu, ganti alon. Gis kesel ngaso. Lan sami turutipun niki mugi-mugi kula panjenengan sami dipun gampilaken salat sareng kali imam nganti rampunge salat, nganti rampunge witir kacatet wonten ing ngarsanipun Allah kados dene tiyang ingkang salat sak wengi mubut. Wabillahi taufiq. Sampun niki masyarakat muslimin. Pasti kiat nggih insyaallah. Ngantos Samsung kok niki critane. Kita lajengaken. Termasuk ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam nggih, termasuk sunnah Rasul sallallahu nggih menika napa ingkang dipun sebat al-i'tikaf. Nah niki. I'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih niku termasuk ingkang dipun lampahi, ingkang dipun contohaken nggih menika al-i'tikaf. Napa makna i'tikaf niku? I'tikaf niku nggih maknanipun kula panjenengan sami netepi masjid. Netepi napa? Masjid. Allah ngendika wa antum aqifuna fil masajid. I'tikaf niku maknanipun netepi masjid. Kangge napa? Mboten netepi masjid kangge napa-napa nggih, tilem tok mboten nggih. Netepi masjid kangge serius napa? Ibadah. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku beliau melakukan i'tikaf pada 10 hari yang terakhir. Sedasa dinten ingkang terakhir wonten ing sasi Ramadan, selikur, rolikur, ngantos rampung. Hukumipun sunnah, niki sanes wajib. Terus menawi panjenengan kok wonten amalan ingkang wajib, nggih diutamakan rumiyin ingkang napa? Wajib. Contone bapak ipun sakit, gerah wonten ing rumah sakit, ibu ipun gerah wonten ing rumah sakit. Jaluk tulung le kowe nunggoni ibu nang rumah sakit. Niki hukumipun apa? Wajib. Sampun dipun perintah tiyang sepah. Nggih. I'tikaf niku hukumipun apa? Sunnah. Menawi pancen dipun gampilaken wonten kelonggaran kula panjenengan sami niku dipun syariataken i'tikaf. Menawi saged sedasa dinten. Menawi mboten nggih, saged kemawon i'tikaf satu malam saged kemawon. Anange ingkang paling sempurna i'tikaf niku napa? Nggih. Sedasa dinten ingkang terakhir. Jadi 10 hari niku menetap wonten ing masjid. Kangge napa? Kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan di antara hikmahipun, hikmahipun i'tikaf nggih, kula panjenengan sami mados malam napa? Qadar. Lailatul Qadar. Niki di antara hikmahipun, di antara tujuanipun kula panjenengan sami i'tikaf, berusaha, berupaya nalika malam Lailatul Qadar, malam Qadar niku kula panjenengan sami dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabeh wong niku mesti ketemu malam Qadar niku mesti. Nek nganti rampung sasi Ramadan, umure rampung nganti sasi Ramadan, mesti menangi malam Qadar. Mesti. Ananging mboten kabeh tiyang pikantuk kemuliaan wonten ing dalu niku. Malam Qadar malah mabuk-mabukan nggih wonten. Malam Qadar ning malah nglakoni kemaksiatan nggih wonten. Tiang ingkang beruntung, tiang ingkang pikantuk kesaenan nggih menika tiang ingkang pikantuk malam Qadar. Di malam Qadar itu dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maos Al-Qur'anul Karim nggih. salat lail, zikir, doa lan sak pitrutipun. Tiang ingkang nglampahi ibadah wonten ing malam qadar niku kados dene tiang ingkang ibadah sewu napa sasi. Sewu wulan. Allah Subhanahu wa taala ngendika, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pilih wonten ingkang tanglet. Pak, kula mboten saged itikaf. Napa saged pikantuk malam qadar niki? Jawabanipun saged. Itikaf niku sarana upaya supados kula panjenengan sami nalika tumekane malam qadar dalam keadaan sedang beribadah. Tetapi bukan berarti nek mboten itikaf terus mboten saged pikantuk kebaikan wonten ing malam qadar, mboten. Panjenengan teng dalem nggih saged. Nggih. Mawalih kala wau nika contonipun bapakipun gerah, ibu-ipun gerah, panjenengan nunggu teng rumah sakit sedasa dinten ingkang terakhir. Niki insyaallah ugi termasuk tiyang ingkang pikantuk napa malam qadar. Perbanyak zikir. Perbanyak berdoa. Aisyah radhiyallahu taala anha nggih tanglet dumateng Nabi alaihi salatu wassalam nyuwun dipun ajari, duh Rasulullah nggih saumpami kula menangi malam qadar niku napa ingkang kula ucapaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marai donga kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diperbanyak doa ini. Ini termasuk ya yang dicontohkan dipun sunahaken dening Nabi alaihi salatu wasalam memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Niki diantara upaya supados wonten ing malam qadar kula panjenengan sami pikantuk kesaenan. Wabillahi taufiq. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat ingkang kawula muliaken. Malam qadar niki penting ugi dipun mangertosi lan dipun yakini. Kenapa dikatakan malam qadar? Wallahu ta'ala alam bisawab. Di antara sebabnya dan di antara kemuliaan malam qadar, wonten ing malam qadar niku Allah netepaken takdir selama setahun. Di malam qadar itu Allah Subhanahu wa ta'ala netepaken apa? Takdir selama setahun. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam setahun ke depan niku dipun tetepaken wonten ing malam qadar. Sinten sing bakal munggah kaji tahun niku, sinten sing bakal mati wonten ing tahun niku, sinten sing bakal angsal anak wonten ing tahun niku, siapa yang dapat rezeki di tahun itu. Tentunipun takdir niku mboten benten kalian napa ingkang sampun dipun catet wonten ing Al-Lauhul Mahfudz. Bila ma'asyiral muslimin wonten ing sasi Ramadan, wonten ing malam qadar menika betul-betul luar biasa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Para bapak, para ibu ingkang kawula muliaken, malam qadar niku mboten kados dene napa ingkang dipun yakini sebagian tiang bilih malam qadar niku ming 5 menit 10 menit. Jadi nggih wonten tiyang ingkang mados malam qadar niku bengi-bengi nggih. Dadi seturu gasik mangke jam 12 mangkat masjid nggih. Dipepateni lampune nggih. Mangke zikir nganti jam 1 kurang luwih murup malih wangsul tilemis. Malam qadar niku ming sithik 5 menit mboten nggih. kita berusaha menghidupkan seluruh malam. Berusaha menghidupkan seluruh malam. Sebab malam qadar niku terus dumugi fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kesejahteraan di malam itu sampai waktu fajar. Berusaha menghidupkan. Nek saged ibadah terus wonten ing dalu niku nggih alhamdulillah. Nek antuk sithik istirahat, mangke ibadah malih terus. Nika ingkang dipun contohaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki termasuk sunnah-sunnah ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam nggih. Kula wau wonten salat tarawih wonten i'tikaf nggih. Apalagi tadi? Napa? Ada tiga ya. Maos Al-Qur'anul Karim, memperbanyak nggih. Baik. Salah sengipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ingkang penting ugi dipun perbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Ngatah-ngatai donga. Sebab sasi Ramadan menika syahrud doa. Kula panjenengan sami memiliki sekian banyak sebab-sebab mustajabe doa wonten ing sasi Ramadan. Ingkang nomor setunggal, kula panjenengan sami dalam keadaan berpuasa. Doanipun tiang ingkang siam, doanipun tiang ingkang poso niku napa? Mustajab, makbul. Mila ngata-ngatai doa nalika kula panjenengan sami siam niki termasuk sebab dipun kabulaken doa. Wonten ing sasi Ramadan kula panjenengan sami ugi mendapatkan waktu yang mustajab. Contohnipun nggih, waktu sahur niki sepertiga malam ingkang terakhir wekdal ingkang mustajab. Wonten ing hadis ingkang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih setiap sepertiga malam yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Sapa sing njaluk marang ingsun bakal tak ijabahi. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Sapa sing njaluk tak wenehi. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Sapa sing njaluk pangapura ingsun Allah bakal ngapurani. Niki setiap sepertiga malam ingkang terakhir. Walhamdulillahirabbil alamin wonten ing sasi Ramadan kula panjenengan sami dipun gampilaken saben dinten insyaallah mendapatkan malam bagian terakhir ini menika wekdal napa sahur. Lan termasuk amalan tiang-tiang soleh memperbanyak istighfar di waktu napa sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wonten ing wekdal sahur tiang-tiang ingkang beriman niku yastaghfirun tansah beristighfar nyuwun ampunan dumateng Allah jalla wa ala. Mereka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dimudahkan kita untuk mendapatkan waktu yang mustajab. Contoh waktu yang mustajab yang lain adalah antara azan dan iqamat. Waktu di antara azan dan iqamat niki waktu ingkang napa? Mustajab. Biasanipun wonten ing sasi Ramadan, nggih. Wonten ing sasi Ramadan niku kula panjenengan sami sering manggi waktu niki. Kalau di lain bulan Ramadan niku kadang datang itu masjid ngenteni komat biasa nih. Tenggerio suruh komat, mas komat ayo mangkat. Tapi nak sasi Ramadan masya Allah. dereng adzan subuh pun mangkat napa masjid. Masjid pun kebek. Nggih. Adzan sampun teng masjid. Adzan sampun teng masjid. Lah, wektal antara adzan lan qomat niki wektal ingkang napa mustajab banget mustajabipun. Monggo dipun kiraaken. Panjenengan tasih poso mustajab, wektune nggih napa mustajab. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk wektal-wektal ingkang jarang kula panggihi kecuali di bulan Ramadan, gampil. Wabillahi taufik. Maghrib ngingeten, biasanipun tar maghrib nggih, asak dereng maghrib sampun teng masjid. Adzan mangke ngenteni qomat sampun posisi teng pundi? Masjid. Niki wektal ingkang mustajab. Nggih. Mila monggo masyarakat muslimin wonten ing bulan Ramadan menika kita manfaataken kanthi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Salat sengipun nggih. Kita lajengake ingkang nomor 3. Yang pertama tadi bulan Ramadan kita makmurkan dengan melakukan yang wajib. Ingkang nomor 2 bulan Ramadan kita makmurkan dengan melakukan amalan-amalan ingkang napa? Sunnah. Nggih. Thayyib. Nggih. Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah niku kata sangat termasuk memberi buka puasa niki nggih wonten keutamaanipun nggih. Orang yang memberikan buka puasa akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Lan sakpitulipun monggo kita berusaha memperbanyak amalan sunnah. Ingkang nomor 3. Supados kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang beruntung wonten ing bulan Ramadan nggih. Wonten ing sasi Ramadan monggo kita nilaraken perkawis-perkawis ingkang haram. Perkawis-perkawis ingkang saged ngerusak ibadah siam kula panjenengan sedaya. Nggih. Wonten ing hadis ingkang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man lam yada qaulaz-zur wal 'amala bihi wal jahla" falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu au kama qala ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Man lam yada' qaulaz-zur, sapa wonge sing poso ananging ora ninggalake kalimat-kalimat ucapan-ucapan sing batil, ngapusi ghibah, namimah nggih, ngadu domba nggih, mencela, mencerca. Poso ning kasar ucapanipun, kotor ucapanipun. Poso ning ora ninggalake qaulaz-zur, ucapan-ucapan ingkang batil. Wal amala bihi, utawi mboten ninggalaken amalan-amalan kebatilan. Menipu, ghish, mendolimi orang, lan sak piturutipun. Minum khamer waktu malam hari, nek siang nggih jelas niku nggih batal wasane niki. Nggih. Lan sak piturutipun. Poso ning sasi Ramadan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nggih. Napa ngendikanipun Rasul? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah mboten ngersakaken puasa sing kados niki. Allah Subhanahu wa taala ngersakaken siam mboten namung sekedar menahan makan, minum, aljima' lan sapitulipun, ananging Allah Subhanahu wa taala ugi dawuh supados kula panjenengan sami ninggalaken napa-napa ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Niki kirang langkung nggih. Pinten-pinten kesimpulan ingkang saged kita bahas wonten ing kesempatan dalu menika nggih, bilih kewajiban kula panjenengan sami nalika mlebet wonten ing sasi Ramadan nyonto Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba, nyonto dalam segala hal. Napa ingkang dipun yakini dening Nabi alaihi salatu wasallam monggo kita contoh. napa ingkang dipun amalaken dening Nabi wonten ing sasi Ramadan, monggo kita contoh. Ternyata wonten ing sasi Ramadan Rasul bersemangat, tambah semangat. Jadi ampun malah kuwalik sasi Ramadan niku jadi bulan kemalasan. Bar subuh dilem nggih. Tangi jam 8 nggih. Nggih, lemes. Bar zuhur dilem male nganti meh asar. Bar asar mlaku-mlaku nganti napa? Sore, golek sore jare. Ora usah digolek sore niku teko, kan ngoten. Ha niki malah dadi mboten ibadah. Nggih. Nggih. Nggih. Bulan Ramadan itu bukan bulan kemalasan itu mboten. Tambah semangat. Milo sumat supados kula semangat nggih. Sunah-sunahipun dipun lampahi. Napa ingkang dipun ajaraken dipun lampahi contohipun sahur. Iki termasuk sebab kula kuat niku nggih. Sahur dan diakhirkan sahurnya. Ramadan itu bulan amal, sanes bulan kemalasan. Monggo kita tingali wonten ing zamanipun Rasul alaihi salatu wasalam. Perang besar dan perang penentuan kaum muslimin terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar. Perang Badar niku wonten ing sasi napa? Ramadan. Tahun kalih Hijriah, di awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan. Lajeng perang Fathu Makkah, nalika kota Makkah dipun taklukkan tahun 8 Hijriah. 6 tahun saksamunipun perang Badar, Rasulullah SAW dengan ribuan para sahabat berangkat dalam keadaan berpuasa siam untuk perang. Sampai di Quraul Ghamim, perbatasan kota Mekah sekitar berapa kilo, Rasul dawuh suatu sami buka puasa sebab badhe napa perang. Niki wonten ing sasi napa Ramadan. Dados sasi Ramadan iku sasi ingkang dipun contohaken supados kula banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kula panjenengan sami dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala nyontoh Nabi alaihi salatu wassalam nalika nglaksanakaken ibadah siam, nalika mlebet wonten ing sasi Ramadan. Saestu Rasul sallallahu niku contoh ingkang paling bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nggih. Lan ampun ngantos kula panjenengan sami ya, menyandarkan kepada kekuatan kita. Mboten. Kula panjenengan sami tansah nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun gampilaken nggih, nglaksanaken ibadah siam, qiyam lan amalan-amalan ingkang dipun syariataken wonten ing sasi Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk keberkahan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih wonten ucapan wonten kalimat ingkang mboten matrep, mboten pas wonten ing manah panjenengan sami. Kawula nyuwun pangapunten ingkang saestu. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.